الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Pada hari ini, hari Sabtu bertepatan tanggal 6 Februari 2016, kita berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia ini untuk sebuah kegiatan keagamaan. Sebuah kegiatan yang agung, karena kegiatan ini mengandung nilai ibadah. Kegiatan ini atau yang semisal ini adalah kegiatan yang diperintahkan dalam syariat Islam. Tema yang telah disebutkan dan diketahui bersama, selamatkan diri Anda dan keluarga Anda dari siksa api neraka, merupakan sebuah tema yang sebenarnya bersumber dari sebuah ayat dalam surat At-Tahrim. Dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wahlikum nara waquduhan nasu wal hijara alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkan, bentengi diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Yang bahan bakarnya manusia dan bebatuan. Di dalamnya ada para malaikat yang bertugas menunaikan siksaan tersebut. Ghilazun shidad, yang sangat keras, yang tidak ada kelembutan padanya. Mereka para malaikat tersebut tidak pernah melanggar apa-apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka selalu menunaikan, mewujudkan apa yang Allah perintahkan. Demikian ayat ke-6 dari surat At-Tahrim yang sering kita baca, sering pula dibaca di dalam solat kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijara alaiha malaikatun ghilazun shidad لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Ayat ini padanya Allah memanggil orang-orang yang beriman, maka kita termasuk yang dipanggil oleh Allah dalam ayat ini. Dimulai dengan seruan iman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman. Kita semua insyaallah termasuk di dalamnya, sehingga apa yang akan Allah perintahkan pada ayat ini, kitalah sebagai obyeknya. Maka hendaknya kita mempersiapkan diri untuk memenuhi panggilan Allah ini. Allah yang menciptakan kita, yang memberi rizki kita, menghidupkan kita, dan kepadanyalah kita akan kembali. Kepadanyalah kita akan dipertemukan nanti di hari kiamat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, qu anfusakum, bentengi diri kalian. Bermula dari perintah kepada masing-masing kita, terkhusus kepala keluarga, terkhusus dalam hal ini pemimpin rumah tangga, para ayah terkhusus. Bentengi diri kalian pertama dari siksa api neraka, dan juga bentengi atau selamatkan keluarga kalian dari siksa api neraka itu. Tentu tidak cukup waktu kita ingin berbicara tentang sifat-sifat dan bentuk-bentuk siksaan dalam api neraka. Itu membutuhkan waktu tersendiri. Namun yang terpenting dalam kajian kita kali ini adalah bagaimana kita dapat mengetahui perkara apa yang dengannya kita dapat melindungi diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka. Kita ingin mempelajari apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran tentang cara kita membentengi diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Tentu membentengi diri dari azab Allah bukan dengan kekuatan fisik atau kekuatan sistem keselamatan, sistem yang dapat menghindarkan kita dari azab, dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena betapa besar kekuatan seseorang hamba untuk melindungi dirinya dari azab Allah, kalau Allah menghendakinya dia tidak akan bakal mampu melindungi diri dari azab. Jangankan azab akhirat, azab di dunia ini pun dalam bentuk musibah dan malapetaka, bencana alam, kalau Allah menghendakinya, tidak ada satu kekuatan pun yang mampu menyelamatkan dirinya. Berapa banyak manusia di muka bumi ini mengambil langkah-langkah antisipatif untuk menyelamatkan kampungnya, menyelamatkan negerinya dan masyarakatnya dari bencana alam, dahsyatnya malapetaka. Namun berulang kali berbagai upaya itu ternyata nihil, ternyata tidak mampu melindungi diri mereka. Beberapa tahun yang lalu kita ingat peristiwa yang menimpa sebuah negara maju, salah satu negara besar di dunia ini, besar dalam teknologinya, pandai di dalam mengambil langkah antisipatif keselamatan bagi masyarakatnya, yang mungkin negeri kita enggak mampu memiliki seperti itu. Belum sepandai mereka. Negara Jepang sebagai salah satu saksi di muka bumi ini, salah satu bukti di mana mereka telah menyiapkan benteng yang kokoh untuk melindungi negerinya dan kota tempat mereka tinggal dari kemungkinan datangnya gelombang tsunami. Benteng itu sangat kokoh dan sudah diperkirakan oleh para teknokrat. Namun ternyata Allah pemilik bumi, Allah pencipta dan pemilik lautan, menghendaki lain. Gelombang tsunami itu datang di luar dugaan, secepat kilat, menembus benteng-benteng yang telah mereka buat untuk membendung gelombang besar tersebut. Berapa kerugian yang telah terjadi? Itu baru azab Allah di bumi, di dunia. Lalu bagaimana dengan azab Allah di akhirat nanti? Ketika Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, u anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, bentengi diri kalian sendiri dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Tentunya, benteng yang dimaksud di sini adalah amalan saleh. Mengerjakan segala amalan yang Allah wajibkan dan meninggalkan segala perbuatan yang Allah larang. Dengan kata lain, benteng tersebut adalah takwa. Benteng tersebut adalah ketakwaan. Dijelaskan oleh para ulama tentang apa itu takwa. Dengan beberapa definisi, salah satunya adalah at-taqwa amalan bi ta'atillah ala ilmin minallah raja'a thawabillah. Wa tarkan li ma'siyatillah ala ilmin minallah khawfan min azabillah. Takwa itu adalah melakukan segala bentuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas bimbingan ilmu yang bersumber dari wahyu Allah, dengan harapan mendapatkan ganjaran pahala di balik amalan yang dilakukannya. Tiga rukun penting. Yang pertama, dari takwa. Karena kalimat ku anfusakum, perhatikan kalimat ku dalam ayat ini, maksudnya adalah khudu wiqayah, jadikanlah sebuah benteng dan perisai bagi kalian dari azab Allah. Takwa sama juga asal muasal katanya dengan kata perintah qu anfusakum. Asal muasal katanya dalam bahasa Arab adalah sama. Sehingga benteng yang dimaksud yang dengannya kita dapat melindungi diri kita dan keluarga kita dari azab dan siksa Allah adalah takwa. Dalam definisi tadi disebutkan tiga rukun pertama. Untuk seorang dapat meraih takwa yang dengannya dia memiliki perisai dan benteng. Yang pertama adalah amalan bi ta'atillah. Beramal dengan berbagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala bentuk ketaatan. Yang zahir, yang nampak, terlihat, terdengar. Ataupun ketaatan-ketaatan yang bersifat batin. Yang tidak terlihat dan tidak terdengar. Ala ilmin minallah. Berbagai ketaatan itu dilakukan di atas pondasi ilmu yang bersumber dari wahyu Allah. Wahyu Allah itu teraplikasikan dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau tidak pernah berucap kecuali bersumber dari wahyu. Sebagaimana dalam surat An-Najm, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Tidaklah dia Rasul ini berucap dari hawa nafsunya, dari logikanya dan kemauan dia. Tetapi semua yang diucapkan itu, kata Allah, semata wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbagai ketaatan yang dilakukan, dilakukan di atas pondasi ilmu yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-wahyain, dua jenis wahyu, Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Raja'a thawabillah, dia lakukan berbagai ketaatan itu benar-benar karena mengharapkan ganjaran. Tidak ada motivasi yang lainnya. Murni karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah berbagai ketaatan itu dilakukan sesuai dengan bimbingan wahyu, tidak berdasarkan bimbingan logika atau berdasarkan bimbingan perasaan atau adat istiadat atau yang lainnya dari undang-undang yang dibuat oleh manusia, tapi benar-benar berbagai ketaatan yang dilakukannya berdiri di atas pondasi ilmu yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada nabinya Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian amalan yang telah terbimbing dengan bimbingan ilmu tersebut, motivatornya yang mendorong dia untuk mengamalkannya adalah harapan mendapatkan ganjaran, pahala, ridha Allah dan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak untuk manusia, tidak untuk sanjungan dan pujian makhluk Allah. Tidak pula dia lakukan karena sekedar ini kebiasaan turun-temurun, tapi murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak dia melakukan amal ketaatan itu untuk mendapatkan dukungan atau pengikut anggota, tapi murni amalan itu dia lakukan karena mengharapkan pahala dan ganjaran dari Allah, mendapatkan ridha dan rahmatnya, mendapatkan ampunan atas dosa-dosa yang dilakukannya, dan mengharapkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tiga rukun pertama daripada takwa. Yang berikutnya dilanjutkan dalam definisi itu. Apa itu takwa? Tarkan limaksiatillah. Meninggalkan berbagai bentuk kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik yang zahir, yang nampak, kemaksiatan yang terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, disaksikan oleh manusia, ataupun kemaksiatan yang bersifat batin yang tersembunyi, yang tidak terlihat oleh mata manusia, tidak terlihat atau tidak didengar oleh pendengaran manusia. Batin, karena dia tersembunyi dalam sanubari. Berbagai bentuk kemaksiatan yang bersifat zahir maupun batin, dia tinggalkan. Kenapa dia tinggalkan? Apa yang mendasarinya untuk dia meninggalkan kemaksiatan tersebut? Atau bahkan sebelumnya, dari mana dia tahu bahwa itu adalah sebuah kemaksiatan? Qala ala ilmin minallah. Di mana upaya dia meninggalkan kemaksiatan berdiri di atas pondasi ilmu. Berdiri di atas pondasi ilmu yang bersumber dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, di saat dia meninggalkan kemaksiatan ilmiah, berdasarkan ilmu, yakin karena memang Allah menyatakan itu sebuah kemaksiatan dan Allah melarangnya. Dia yakin itu sebuah kemaksiatan yang wajib ditinggalkan karena dia tahu ada hadis Nabi yang menyatakan itu adalah sebuah larangan. Tidak berdasarkan dari kata ke kata, atau apa kata manusia, apa kata logika manusia, atau perasaan manusia, dan yang lainnya. Ketaatan adalah segala sesuatu yang dinilai oleh syariat Islam sebagai ketaatan dan amal soleh. Kemaksiatan adalah segala sesuatu yang dinilai dan diposisikan oleh syariat Islam sebagai sebuah kemaksiatan. Jadi benar-benar ilmiah beramal ataukah meninggalkan kemaksiatan. Makhafata iqabillah. Rukun yang keenam dari enam rukun takwa adalah dia meninggalkan kemaksiatan karena takut kepada azab Allah. Bukan takut celaan manusia. Bukan pula takut terganggu kesehatannya. Bukan pula takut berkurang materi dan dunianya. Bukan pula karena takut ditinggalkan manusia atau tidak mendapatkan dukungan dan seterusnya. Murni dia melakukan atau meninggalkan kemaksiatan karena takut kepada azab Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain, ikhlas karena Allah. Itu takwa. Enam rukun penting. Jika keluar dari salah satu enam rukun ini, tidak dinamakan takwa. Dia mengamalkan ketaatan, ikhlas karena Allah, tapi tidak berdasarkan bimbingan ilmu Al-Quran ataupun sunnah Nabi, tidak dinamakan takwa. Atau sebaliknya, dia melakukan ketaatan berada di atas bimbingan sunnah Nabi, ada dasar ilmunya dari ayat Al-Quran atau dasar ilmu dari hadis Nabi, namun dia melakukannya bukan karena Allah, tidak diberi nama takwa. Begitu juga kemaksiatan dan kemungkaran yang dia tinggalkan. Ketika dia meninggalkannya, dia yakin bahwa ini adalah sebuah kemaksiatan secara syariat Islam. Kemudian dia meninggalkannya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itu takwa. Kalau tidak, maka tidak diberi nama takwa. Kembali kepada perintah Allah dalam ayat ke-6 surat At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, bentengi, selamatkan diri-diri kalian dan keluarga kalian dari azab api neraka. Dengan apa kita membentenginya? Apa perisai tersebut? Jawabannya adalah tidak lain takwa. Kaum muslimin yang saya muliakan, maka persiapkanlah ketakwaan dalam seluruh tindak tanduk kita, yang nampak maupun yang tidak nampak. Perintah dalam ayat ini dimulai untuk kita membentengi diri kita pertama. Yang kedua adalah keluarga kita, anak istri kita. Ada dua tugas sekaligus Allah letakkan di atas pundak kita. Yang pertama adalah membentengi diri kita. Yang kedua, keluarga kita dalam bentuk anak istri kita. Tentu semua ini tidak mungkin kita raih tidak mungkin benteng dan perisai tersebut kita dapatkan, atau dengan kata lain, tidak mungkin takwa tersebut kita raih tanpa ada bimbingan ilmu. Karena ketakwaan itu sudah Allah sebutkan dan Allah rinci bentuk-bentuknya dalam Al-Quran dan dalam sunnah nabinya. Maka bekal pertama untuk kita dapat membentengi diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka adalah ilmu tentang Al-Quran, tentang makna-maknanya, hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, berita-berita yang Allah sebutkan di dalamnya yang wajib kita imani dan kita yakini, dan ilmu tentang sunnah Nabi, hadis-hadis Rasul yang beliau itu diutus untuk mengajarkan agama kepada kita. Beliau diutus untuk menjelaskan Al-Quran kepada kita sebagai umatnya. Oleh karena itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu sabdanya mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, pasti Allah jadikan dia faham, berilmu, faqih, mengerti tentang urusan agamanya, mengerti tentang keimanan dan sistem keimanan, mengerti tentang akidah, mengerti tentang ibadah dan segala bentuknya, mengerti tentang akhlak yang mulia, mengerti tentang berita-berita akhirat, berita-berita hari kiamat, dan yang lainnya di dalam syariat Islam ini. Dia berilmu dan faham. Allah jadikan dia orang yang mengerti tentang ilmu Al-Quran dan ilmu sunnah Nabi. Tentu Al-Quran, salah satu fungsinya adalah untuk banyak dibaca. Al-Quran, salah satu fungsinya adalah untuk banyak dibaca oleh umat Islam. Namun itu bukan fungsi satu-satunya. Bahkan fungsi yang paling utama dan terdepan adalah Al-Quran diturunkan untuk dipelajari makna-maknanya dan hukum-hukumnya, kemudian untuk diamalkan dan diterapkan dalam kehidupan kita. Kaum muslimin yang saya muliakan, itulah berita dari Nabi. Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, Allah jadikan dia faham, berilmu, mengerti tentang urusan agamanya. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, kebaikan di dunia, hidup dengan tenteram, nyaman, berwibawa, dan kebaikan akhirat dalam bentuk diselamatkannya dia dari siksa api neraka, kemudian Allah masukkan dia ke dalam surganya, ke dalam jannahnya. Tidak ada kebaikan yang lebih dari itu. Seorang bertemu Allah subhanahu wa ta'ala di hari akhirat nanti dalam keadaan Allah ridha kepadanya, dalam keadaan Allah sudah mengampuni dosa-dosa dan kesalahannya, dan dalam keadaan dia telah menerima keputusan bahwa dia selamat dari azab neraka, dan mendapatkan berita keputusan bahwasanya dia Allah masukkan ke dalam jannahnya, ke dalam surganya. Tidak ada kebaikan yang lebih dari itu. Maka ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, Allah jadikan dia faham dan mengerti tentang urusan agama. Kaum muslimin yang saya muliakan, tentu ilmu agama, kita semua menyadari dia bukanlah ilmu waris. Dalam pengertian ilmu yang diwariskan turun-temurun. Belum tentu ketika seorang anak, ayahnya adalah seorang ulama, tiba-tiba tanpa ini dan itu dia menjadi seorang ulama juga seperti ayahnya. Tidak mungkin. Ilmu itu bukanlah sesuatu yang datang seperti warisan dunia. Begitu pula ilmu tidak bisa didapat melalui mimpi. Ilmu tidak bisa pula didapati melalui wangsit, atau apa yang dikatakan dengan ilmu ladunni, haddatsani qalbi an rabbi, telah memberitakan kepadaku hatiku langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sangat tidak benar. Kenapa? Karena yang langsung menerima dari Allah hanyalah Nabi, hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata orang-orang saleh dari kalangan para sahabat Nabi dan orang-orang saleh dari kalangan masa tabi'in dan yang berikutnya tabi'ut tabi'in dan yang berikutnya dari kalangan para ulama, mereka semua mendapatkan ilmu dengan cara belajar. Oleh karena itu, dalam hadis yang sama yang tadi kita dengarkan bersama, Rasulullah mengatakan, "Innamal ilmu bitta'allum wa innama al-fiqhu bittafaqquh. Wa man yuridillahu bi khairan yufaqqihhu fid din." Mari kita renungi bersama. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, hanyalah ilmu itu bisa diraih dengan proses belajar. Proses belajar. Dari ilmu yang paling ringan, meningkat, meningkat, dan seterusnya. Ini yang dipraktekan oleh para ulama sejak masa sahabat. Abdullah bin Abbas sebagai contoh, saudara sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak kemudian mentang-mentang saudara sepupu yang hidup bersama Nabi, berulang kali beliau datang berkunjung ke rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau duduk manis di rumahnya mengharapkan ilmu tanpa belajar. Ternyata Abdullah bin Abbas belajar, mencatat, membawa buku catatan, bertanya kepada para sahabat-sahabat senior, datang menemui Nabi, bertanya dan duduk di majlis-majlis Nabi untuk mendapatkan ilmu. Dalam salah satu riwayat dikisahkan, sahabat Abdullah bin Abbas, karena kesungguhannya menuntut ilmu, dia sampai duduk menunggu di depan pintu rumah gurunya. Sampai dia tertidur di depan pintu rumah guru atau ulamanya. Duduk di depan rumah untuk menunggu sang guru keluar dan bertanya atau mencatat ilmunya. Sebagian sahabat, antara lain Jabir bin Abdullah, hanya sekadar untuk mendapatkan satu hadis Nabi. Satu hadis, bukan lima apalagi satu kitab. Berangkat dari kota Madinah menuju ke Damaskus. Perjalanan yang cukup panjang. Kurang lebih perjalanan satu bulan. Malam berganti siang, siang berganti malam. Di tengah padang pasir beliau berjalan dengan mengendarai seekor unta, datang menemui seorang sahabat Nabi yang tinggal di negeri Damaskus. Kemudian setelah diketuk pintunya dan dikabarkan bahwa Jabir bin Abdullah telah datang, maka sahabat Nabi itu, pemilik rumah atau tuan rumah tadi, segera keluar, bersegera, dan mengatakan kepada sahabat Jabir, "Kenapa engkau datang ke sini? Apa tujuanmu?" Sahabat Jabir mengatakan, "Saya mendengar ada sebuah hadis Nabi yang didengar antara lain oleh engkau. Di saat itu aku tidak hadir. Aku khawatir engkau meninggal dunia dalam keadaan aku belum mendapatkan hadis tersebut." Satu hadis. Dalam majelis seperti ini atau yang semisalnya, kita bisa mendapatkan 5-10 hadis atau lebih tanpa susah payah. Duduk di sebuah masjid yang nyaman, teduh. Tidak harus menempuh sehari semalam atau 2 hari 2 malam. Perhatikan kisah yang mulia ini tadi. Ternyata kisah-kisah perjalanan para ulama dalam menuntut ilmu dari satu negeri ke negeri lainnya, dari satu negara ke negara lainnya, telah diriwayatkan kisah-kisahnya dalam berbagai karya ulama. Berbagai kisah yang menjadi teguran bagi kita. Yang bisa kita petik di sini adalah bahwa ilmu hanya bisa diraih dengan proses belajar. Tidak mengenal keturunan. Keturunan apapun dia. Bangsawan ataukah bukan bangsawan. Dari suku yang terhormat atau tidak terhormat. Dalam pandangan keumuman masyarakat, ilmu akan datang untuk siapapun, bagi yang berusaha. Maka sekali lagi, ketakwaan, yang itu merupakan perisai, dengannya kita berlindung, dengannya kita menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka, hanya bisa terwujud dengan ilmu. Hanya bisa diraih dengan ilmu. Dalam hadis lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan dengannya jalan menuju surga. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, tujuannya menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Allah arahkan dia, Allah bimbing dia sampai ke titik akhir surga atau jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ilmu merupakan sarana takwa yang tertinggi. Dengannya orang mengenal jenis-jenis takwa. Dengannya seorang hamba muslim mengenal berbagai bentuk ketaatan. Dengannya pula seorang hamba muslim dapat mengenal dan mengetahui berbagai bentuk kemaksiatan. Kaum muslimin yang saya muliakan, ilmu memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Bagaimana tidak? Sementara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan sebuah amalan yang bukan dari bimbinganku atau perintahku, maka sungguh amalan tersebut tertolak, tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik amalan itu terkait dengan keimanan dan sistem keimanan, ataukah terkait dengan akidah atau ibadah atau akhlak dan yang lainnya dari seluruh urusan agama ini. Kata Nabi kita, barang siapa yang beramal sebuah amalan bukan bagian dari perintah kami atau contoh dari kami, sungguh amalan tersebut tertolak. Maka untuk seseorang dapat memiliki dan meraih perisai dengannya dia terlindungi dari api neraka, maka hendaknya seluruh amalannya adalah amalan yang terbimbing dengan sunnah Nabi. Tidak mungkin kita tahu mana amalan yang terbimbing dengan sunnah beliau dan mana yang tidak, kalau kita tidak menuntut ilmu, kalau kita tidak belajar. Maka peran ilmu sangatlah menentukan. Ketakwaan yang ada di dalam Al-Quran yang Allah sebutkan dalam banyak ayatnya, kalau kita tidak berilmu tentangnya, kita tidak bisa mewujudkan takwa. Ambil contoh dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mass. Ayat Al-Quran mengandung sebuah berita sekaligus hukum berlaku untuk kita dalam kitab suci kita dari Rabb kita Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak berilmu tentangnya, kita enggak faham apa yang Allah perintahkan kepada saya. Pertanyaannya, dengan apa kita bisa memahaminya? Hukum apa yang terkandung di dalamnya? Tidak lain dengan proses belajar. Begitu juga ayat-ayat yang lainnya di dalam Al-Quran yang banyak sekali. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. Ini ayat besar sekali, agung. Allah subhanahu wa ta'ala memulainya dengan sebuah sumpah, menunjukkan materi dan substansi ayat tersebut sangat penting, serius dan genting. Pertanyaannya, Sudahkah kita sebagai hamba muslim, hamba mukmin yang beriman kepada Al-Quran dan mengagungkan Al-Quran, mengerti, faham dan mengerti dan memahami makna dan kandungan hukum dalam ayat ini? Kalau belum, patut kita bersedih. Kesedihan yang membangkitkan semangat, kesedihan yang membangkitkan upaya dan kesungguhan untuk mempelajarinya. Begitu juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak sekali berisi aturan, berisi perintah, berisi larangan, yang itu adalah dalam rangka kita bertakwa dengannya. Misalkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yadkhulul jannah man lam ya'man jaruhu bawa'iqah. Saya tidak ingin menerjemahkan hadis ini sebagai sebuah bahan evaluasi bagi kita. Diucapkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi mulia yang kita agungkan. Dan bukti pengagungan kita kepada Nabi adalah mempelajari bimbingan-bimbingannya, hadis-hadisnya, dan mengamalkannya, sekaligus mengedepankannya di atas seluruh ucapan manusia dan logika manusia. Ini satu hadis dijelaskan dan dikumpulkan oleh para ulama kita. La yadkhulul janna man lam ya'man jaruhu bawa'iqah. Apa maknanya? Nabi membimbing kita tapi kita enggak faham. Apa maksud Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Nabi kita mengatakan, man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi Lut faqtulul fa'ila wal maf'ul bih. Saya enggak ingin terjemahkan. Di sini mengandung syariat, hukum. Bahkan di dalamnya ada salah satu hukum tindak pidana yang harus ditegakkan. Pertanyaannya dengan tanda tanya besar, sudahkah kita memahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia yang keluar dari lisan suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau jawabannya sudah, disyukuri. Kalau jawabannya belum, jangan putus asa. Pintu masih terbuka. Kemuliaan akan kita raih. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Manusia terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, yakni kepada orang lain. Belajar Al-Quran, baik cara membacanya dengan baik dan benar, sesuai dengan aturan baca Al-Quran, atau juga mempelajari Al-Quran, dan ini lebih penting, makna-makna yang dikandung padanya. Tafsir ayat demi ayat Al-Quran. Belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Itu manusia terbaik, kata Nabi. Termulia di antara kalian. Tidak inginkah kita termasuk dalam deretan hamba-hamba Allah yang termulia? Dengan benar-benar serius dan ikhlas mempelajari ilmu Al-Quran dan yang terkait dengannya. Tidakkah kita ingin? Saya yakin setiap hamba muslim yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, punya harapan kepada Allah dan harapan kepada surganya, pasti dia akan berebut. Sebagaimana pengejar dunia, sebagaimana pemburu dunia, ketika diumumkan bahwa selepas sholat zuhur, di depan kantor gubernur di kota Makassar ada pembagian sepeda motor secara gratis. Mungkin kita belum selesai kajian ini sudah ada yang berangkat ke Makassar. Khawatir terlambat. Khawatir dia nomor urut 1000 padahal sepeda motor yang dibagikan hanya 900. Dia akan berangkat, dia akan tinggalkan masjid mungkin. Karena tidak sabar mengharapkan sesuatu duniawi. Sementara Nabi kita menyatakan barang siapa yang menuntut ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis Nabi, berita dari Nabi ini tidak jarang yang kemudian belum menggugah hati seorang muslim. Belum menggugah keimanannya untuk meluangkan waktu, pikiran dan tenaga meraih ilmu tersebut. Kaum muslimin yang saya muliakan, maka ilmu punya peran yang sangat besar untuk kita menjadi seorang hamba yang dengannya meraih perisai dari siksa api neraka, dari azab Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah perintahkan pada ayat ke-6 surat At-Tahrim yang kemudian menjadi tema majlis kita. Kaum muslimin yang saya muliakan, Allah menyatakan di dalam Al-Quran, hal yastawil ladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. Apakah sama dan sederajat antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Orang-orang yang berilmu tentang Al-Quran, tentang wahyu Allah, dengan orang-orang yang tidak berilmu tentangnya, apakah sama, kata Allah? Jawabannya pasti tidak sama. Karena Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sungguh pasti Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian sekian derajat tingginya di atas orang yang tidak berilmu. Kaum muslimin, ini sangat penting. Setelah kita menyadari pentingnya ilmu dan kedudukannya yang mulia serta perannya yang sangat besar bagi seorang hamba muslim, penting ini juga kita sampaikan kepada anak istri kita. Kita sampaikan kepada keluarga kita. Agar mereka juga seiring dan sejalan dengan program kita dan amalan kita, untuk sama-sama dengan izin dan pertolongannya kita diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya. Tugas kita untuk menyampaikan ini kepada anak istri. Jangan sampai anak istri kita juga lalai, terlalaikan oleh dunia yang fatamorgana ini. Dunia yang banyak membuat umat lupa dari syariat. Dunia yang menggiring manusia untuk meremehkan ilmu syariat. Kalau ada orang belajar Islam, ada yang mengatakan, lah kamu mau jadi apa nanti? Kalau kamu menikah nanti, anak istrimu mau kamu kasih makan apa? Masya Allah. Kalau lagi masuk di pondok pesantren yang tidak berijazah, kalau kamu gak punya ijazah mau kerja apa? Masya Allah. Subhanallah. Kaum muslimin yang saya muliakan, rizki itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebab-sebab rizki itu banyak. Secara fakta saja, tidak sedikit orang-orang yang berijazah dengan jenis ijazah yang bergengsi, ternyata dia gak memanfaatkan ijazahnya. Seorang teknik, insinyur teknik sipil, dia jadi pedagang bakso. Karena ternyata rezekinya di menjual bakso itu tadi ternyata besar. Seorang dokter malah lebih senang sibuk dengan perkebunan. Dia tinggalkan ijazah kedokterannya. Ternyata karena perkebunan itu bagi dia lebih menggiurkan. Dan seterusnya, fakta menunjukkan orang bisa hidup tanpa harus seperti itu. Namun yang menjadikan kita prihatin adalah ketika seorang belajar ilmu agama dengan tekun untuk diamalkan. Ilmu agama untuk dia yakini dan dia sampaikan kepada umat dengan baik dan benar. Dia tidak ingin menjadikan ilmu agamanya sebagai bahan pemasukan dan penghasilan. Dia tidak ingin menjadikan ilmu agama yang dia pelajari sebagai sumber rezeki. Tapi dia benar-benar ingin mengamalkannya untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk masyarakatnya, untuk bangsanya dan negaranya. Kaum muslimin yang saya muliakan, oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita terkait permasalahan ini. Dan ini adalah permasalahan kedua sebagai salah satu perisai untuk kita diselamatkan oleh Allah dengannya dari siksa api neraka, yaitu mengikhlaskan niat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam semua amalan kita, termasuk amalan talabul ilmi, belajar ilmu agama yang kita lakukan seperti yang kita hadir ini, bagian daripada mempelajari ilmu agama. Nabi kita mengatakan, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang belajar ilmu agama yang semestinya ilmu itu dipelajari karena Allah, ikhlas karena Allah, bukan untuk meraih gelar-gelar akademik tertentu yang dengannya dia bisa melamar pekerjaan, tidak. Barang siapa, kata Nabi, yang belajar ilmu yang semestinya ilmu itu tadi dipelajari karena Allah, namun pada prakteknya, kata Rasulullah, dia belajar untuk mendapatkan sesuatu nilai duniawi. Duniawi itu bisa dalam bentuk materi, bisa dalam bentuk kedudukan, bisa dalam bentuk dukungan, bisa dalam bentuk pujian manusia dan simpati mereka. Apa ganjaran dan balasannya? Mari kita dengarkan, wahai saudaraku. Nabi kita membimbing kita. Lam yajid raihatal jannah. Orang tadi tidak akan mendapatkan aroma wangi surga. Dalam beberapa hadis lain disebutkan, wa inna rihaha latujadu min masirati arba'ina 'ama. Sesungguhnya aroma wangi surga itu tercium dalam perjalanan 40 tahun. Perjalanan 40 tahun, bukan perjalanan 4 hari atau 4 bulan. Sudah tercium aroma wangi surga. Barang siapa yang menuntut ilmu agama ini untuk mendapatkan sesuatu nilai duniawi, maka dia tidak akan mendapatkan aroma wangi surga. Begitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita. Jadi salah satu perisai untuk kita dengannya terlindungi dari api neraka adalah mengikhlaskan niat dalam amalan kita, termasuk kehadiran kita di majlis seperti ini atau majlis-majlis lainnya yang semisal ini. Kita renungi hati kita. apa yang ada dalam sanubari ini. Dalam riwayat lain Rasulullah menyatakan, man talabal ilma liyumari bihi as-sufaha aw liyujari bil ulama aw liyusrifa wujuhan nasi ilaihi adkhalahu Allahun nar. Barang siapa yang belajar ilmu dalam rangka untuk mendebati para ulama atau membodohi orang-orang bodoh, berdebat dengannya, dan dalam rangka pula untuk mencari perhatian manusia, mencari dukungan dan pujian manusia kepadanya. Dalam riwayat lain, liyatakhayyaru bihil majalis, dalam rangka untuk menimbulkan decak kagum hadirin di majlis-majlis. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah masukkan dia ke dalam neraka. Kaum muslimin yang saya muliakan, ikhlas punya peran yang sangat besar dalam setiap amalan kita. Baik amalan menuntut ilmu, amalan berdakwah, amalan membimbing keluarga, sholat, puasa, haji, sodakoh, zakat, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan yang lainnya. Semuanya harus berada di atas pondasi ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Keikhlasan sangat menentukan. Innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu sangat bergantung kepada niatnya. Ya, secara zahir, alhamdulillah, kita melakukan beberapa bentuk ibadah. Termasuk duduknya kita di Masjid Al-Abrar yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ibadah. Amalan saleh secara zahir. Namun secara batin, baik saya sebagai pemateri maupun saudara-saudara saya seiman yang hadir mendengarkan materi ini, sangat ditentukan amalan kita juga oleh sesuatu yang ada dalam sanubari kita. Dari berbagai bentuk niat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing saya dan antum semuanya untuk selalu dan senantiasa mengikhlaskan niat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada harapan dunia di balik ini. Tidak ada dukungan yang kita cari. Tidak ingin menambah anggota dan yang semisalnya. Tidak lain semua ini adalah dalam rangka menjalankan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ta'awanu alal birri wat taqwa, saling tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan. Kaum muslimin yang saya muliakan, kita sekarang dalam rentetan penyebutan beberapa amalan dan perbuatan yang dapat mengantarkan kita ke surga, atau dengan kata lain, dengan izin Allah menyelamatkan kita dari azabnya. Amalan terbesar yang dengannya seseorang harus berupaya dengan sungguh-sungguh dalam kehidupannya, yaitu bertauhid kepada Allah dengan sebenar-benar tauhid. Tauhid itu adalah menyerahkan segala bentuk ibadah, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, yang dilakukan oleh anggota badan kita atau lisan kita atau hati kita, semuanya murni untuk Allah subhanahu wa ta'ala tanpa yang lainnya. Dengan kata lain, bertauhid itu adalah tidak menjadikan bagi Allah tandingan dan sekutu-sekutu atau saingan dalam peribadatan. Dalam semua bentuk ibadah. Tauhid, kata lawannya adalah kesyirikan. Kesyirikan itu maknanya adalah menjadikan tandingan atau saingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. itu kesyirikan. Bisa menjadi syirik kecil dan bisa sampai pada tingkatan syirik akbar, syirik besar. Ini adalah amalan yang sangat membahayakan bagi nasib seorang hamba di dunia dan terlebih di akhirat nanti. Kesyirikan berpengaruh negatif kepada amalan-amalan soleh seorang hamba yang lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam beberapa ayatnya bahwasanya barang siapa yang berbuat kesyirikan, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam berdoa, dalam bertawakal, dalam beristighasa, dalam beribadah dengan segala bentuk ibadah, menjadikan tandingan dan saingan bagi Allah, maka seluruh amalannya akan tertolak, tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, siapapun dia. Apapun kedudukannya, setinggi apa ilmu dia, dan sebanyak apa ibadahnya. Jangankan kita yang miskin amalan, kita yang miskin ibadah, kita yang miskin ilmu, bahkan para nabi-nabi Allah dan para rasulnya diancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam salah satu ayatnya, setelah Allah menyebutkan deretan nama para nabi dan para rasul yang mulia, tidak ada kedudukan yang lebih tinggi dari kedudukan nabi dan rasul. Tidak ada kedudukan yang lebih tinggi darinya. Ulama adalah kedudukan yang mulia dan tinggi, tetapi bersama itu tidak bisa mencapai kedudukan nabi atau rasul. Dalam ayat tersebut, Allah menyebutkan nama-nama rasul dan nabi-nabinya yang sangat dicintai. Kemudian di akhir ayat Allah menyatakan, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya mereka, para nabi dan rasul yang telah disebutkan nama-namanya tadi, berbuat syirik, maka pasti, kata Allah, akan terputus, tertolak seluruh amalan mereka. Dakwahnya tertolak, zikirnya tertolak, solatnya tertolak, perjuangannya tertolak, sodakohnya tertolak, semuanya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa sebabnya? Kesyirikan. Apalagi kita lebih-lebih terancam. Bahkan dalam ayat lain Allah menegaskan terkait nabinya yang paling mulia, tidak ada nabi dan rasul yang lebih mulia dari beliau, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, walaqad uhiya ilaik wa ila alladhina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau seandainya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita perhatikan dengan baik. Allah mengatakan, sungguh telah kami wahyukan kepadamu dan para nabi sebelummu, jika engkau berbuat syirik kepada Allah, akan terputus seluruh amalanmu, dan sungguh engkau akan tergolong menjadi orang-orang yang merugi. Kaum muslimin yang saya muliakan, demikian Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan tentang bahaya dosa kesyirikan, yang itu merupakan lawan daripada tauhid. Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayatnya yang lain mengatakan, innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah cegah dia dari surganya, Allah halangi dia dari surga, dan tempat kembali dia adalah neraka, dan tidak ada penolong baginya. Dosa kesyirikan adalah dosa yang terbesar, yang paling Allah benci, yang paling Allah marah kepadanya. Karenanya, barang siapa yang berbuat kesyirikan di dunia, kemudian dia wafat, belum bertaubat, tidak akan pernah Allah ampuni dosa kesyirikan yang dia lakukan. Berbeda dengan dosa-dosa selain kesyirikan, atau yang tingkatannya di bawah kesyirikan. Walaupun itu dosa-dosa besar yang Allah benci dan Allah marah, tapi mungkin saja di akhirat Allah ampuni dia. Mungkin. Atau bisa saja Allah masukkan dia ke dalam neraka sesuai dengan kadar dosanya. Mungkin Allah azab dia 1000 tahun. Atau 2000 tahun. Atau lebih atau kurang. Sesuai dengan kadar dosanya. Kemudian setelah itu Allah masukkan dia ke dalam surganya. Tentu bukan surga yang tertinggi. Itu dosa-dosa yang tingkatannya di bawah kesyirikan. Barang siapa yang mati belum meminta ampun, mungkin saja Allah ampuni dengan kehendaknya, atau Allah siksa dia sesuai dengan kadar dosanya sebagai tebusan terhadap dosa yang dia lakukan. Tapi dosa syirik, Allah mengatakan di dalam ayatnya, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa barang siapa yang berbuat kesyirikan. Tetapi Allah bisa saja mengampuni dosa-dosa yang di bawah itu bagi yang Allah kehendaki. Tentu kita tidak bisa menjamin ketika kita berbuat sebuah dosa bahwa kita termasuk orang yang dikehendaki oleh Allah untuk diampuni. Kita tidak bisa menjamin. Kaum muslimin, saudara saya seiman yang semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu bentuk-bentuk dosa kesyirikan? Telah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lebih rinci. Sebagai contoh, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Man ata arrafan au kahinan fasa'alahu an syai'in wasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang datang kepada seorang tukang ramal atau seorang dukun, kemudian bertanya tentang perkara gaib, tentang rizkinya, tentang jodoh anaknya, tentang pekerjaan apa dan penghasilan apa yang lebih baik, atau bertanya tentang hari yang lebih cocok untuk pernikahan dirinya atau putra atau putrinya. Ini semua perkara gaib yang tidak tahu kecuali Allah. Barang siapa yang datang kepada seorang tukang ramal, katanya, atau seorang dukun, kemudian bertanya kepadanya dan mempercayai, percaya dia. Dukunnya bilang hari Senin bulan Sofar, Senin pertama bulan Sofar jam 7 pagi ya, itu hari yang tepat. Percaya dia, gak berani menyelisihi. Atau misalnya dia ingin membuka usaha, maka dia datang kepada seorang dukun, diberinya mantra-mantra yang sudah dibungkus dengan sehelai kain atau secarik kertas. Kemudian dukun itu mengatakan, kamu silakan sembelih seekor ayam berwarna hitam pada malam Jumat Kliwon. Dan ini letakkan di atas pintu rumahmu atau atas pintu tokomu, warungmu. Percaya dia, malam Jumat Kliwon benar-benar cari ayam berwarna hitam, dia sembelih. Khawatir dia kalau menyelisihi doktrin si dukun tadi. Atau ada barang hilang, dicuri, ingin tanya di mana pencurinya dan siapa pencurinya, datang ke dukun. Kemudian Pak Dukun itu pura-pura bertanya, Bapak lahirnya tanggal berapa? Tanggal sekian, di kota apa? Masih ingat tanggal lahir Bapak dan Ibu? Macam-macam caranya. Coba sini Bapak menghadap ke barat. Saya pegang kepalanya. Atau berbagai syarat lainnya. Dia ikutin bimbingan si dukun tadi. Dan dia percaya, wah ini pencurinya berbaju warna merah, bercelana warna biru, larinya ke arah selatan. Percaya dia. Mungkin dia kebetulan seorang petugas yang bertugas mengejar pencuri atau perampok. Ya, datang ke dukun. Nabi kita mengancam. Mari kita dengarkan bimbingan Nabi kita yang mulia ini, yang sayang kepada kita. Sayang kepada kita melebihi sayangnya ibu kita kepada kita. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan, barang siapa yang datang kepada seorang tukang ramal atau seorang dukun, kemudian bertanya tentang perkara gaib, dan dia mempercayainya, maka sungguh dia telah kafir terhadap syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Syariat apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad? Syariat Islam. Subhanallah. Kaum muslimin yang saya muliakan, dalam riwayat lain disebutkan, tidak Allah terima solat darinya selama 40 hari. La tuqbal lahu salatun arba'ina yauma. Tidak akan Allah terima solat dia selama 40 hari. Tertolak. Solat wajibnya, solat duhanya, tahajudnya, tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena datang ke dukun, bertanya dan mempercayainya. Silakan hadis ini diperiksa dalam buku-buku yang sebenarnya sudah tersebar di pondok-pondok pesantren. Diriwayatkan oleh para ulama kita. Nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Kaum muslimin yang saya muliakan. Suatu hari, mari kita terus pelajari tentang bahaya dosa kesyirikan. Apakah jenis-jenis ini ada pada kita atau keluarga kita? Jangan putus asa. Allah Maha Pengampun. Allah Ghafur. Allah Rahim. Allah Maha Penyayang. Allah memanggil kita untuk bertaubat. Jangan kecil hati, jangan putus asa. Allah itu Ghaffar, Maha Pengampun. Afun, Maha Memaafkan. Apabila hamba itu mau meminta maaf dan mau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjanji tidak mengulanginya. Sekaligus kita mengingatkan keluarga dan anak istri kita dari bahaya perdukunan. Kalau dulu di zaman ayah-ayah kita, perdukunan itu harus kita datang ke sebuah desa. Biasanya dukunnya itu rumahnya nampak seram sekali. Kadang-kadang rambutnya panjang. Atau yang semisalnya. Tapi di zaman ini perdukunan modern. Bahkan ada web-web khusus. Situs-situs khusus bagi para dukun. Ada di surat kabar-surat kabar. Mempromosikan profesinya sebagai dukun. Tukang ramal-tukang ramal. Walaupun, saya katakan walaupun, karena kebanyakan saudara kita menganggapnya remeh. Apa yang beredar di putra-putri kita atau anak-anak yang masih muda. Anak-anak sekolah. Apa bintangmu? Scorpio. Oh, berarti kamu nanti pekerjaannya begini, jodohnya begini. Kalau kamu, apalagi nama bintang itu? Taurus. Dia percaya, sampai dia membeli gantungan kunci, tertulis Taurus. Kunci sepeda motornya tertulis Scorpio. Subhanallah, ramalan bintang. Yang dahulu juga dilakukan oleh orang-orang jahiliyah di masa Rasulullah atau sebelum datangnya Islam. Dilakukan oleh kawan-kawan Abu Jahal dan Abu Lahab. Ramalan bintang. Buku diktatnya, buku tulisnya juga ada bintang dia. Maka sebagai seorang ayah atau ibu, hendaknya memeriksa dan membimbing anak-anaknya. Apa arti dia seorang dokter? Apa arti dia seorang arsitek? Kalau ternyata dia tidak mengenal tauhid, tidak mengenal bahayanya perbuatan yang dia lakukan menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala yang diancam oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memikirkan nasib anak kita di dunia. Belajarlah wahai anakku, belajarlah jadi orang pandai supaya kamu jadi dokter, kamu jadi insinyur, kamu jadi ini, kamu jadi itu. Lihat itu anaknya Pak Fulan, lihat itu anaknya tetangga, lihat itu. Lupa mengingatkan anak tentang nasibnya di akhirat dalam kehidupan yang tidak ada akhirnya. Kehidupan dunia akan berakhir. Yang dulu rajin belajar ketika SD, SMP, SMA dan kemudian sampai jadi dokter dan jadi kaya, sebagian mereka sudah meninggal dunia. Kemana mereka sekarang? Sebagian mereka sudah sakit, tidak bisa menikmati dunia. Ada yang sakit kencing manis, ada yang stroke, ada yang darah tinggi, mau makan ini enggak boleh, mau minum ini enggak boleh. Dunia yang sudah enggak nyaman ini pun masih dibatasi. Kenapa tidak kita kejar akhirat? Kehidupan yang tidak berakhir, kenikmatan yang tidak pernah ada jenuhnya, tidak ada hentinya. La maqtu'atin wa la mamnu'ah, kata Allah. Kenikmatan yang ada di surga itu tidak akan pernah terputus dan tidak ada seorang pun yang terhalangi untuk mendapatkannya. Ketika dia di surga, apa yang dia inginkan? Wa fiha ma tashtahi anfusukum. Dan di dalam surga itu ada segala kenikmatan yang kalian inginkan. Kaum muslimin yang saya muliakan, mari kita perhatikan bimbingan tauhid yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya dalam sebuah perjalanan menuju medan tempur untuk berjuang di jalan agama Allah. Di tengah perjalanan itu sebagian sahabat yang masih baru masa keislamannya, belum lama dia berislam dan belum banyak menimba ilmu, mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, peristiwa ini disebutkan dan dikisahkan oleh sahabat Nabi. Qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famararna bisidratin. Faqulna ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwat kama lahum dhatu anwat. Wa kana lil musyrikin sidratun ya'kufuna 'indaha wa yanwutuna aslihatahum. Kami dahulu ketika masih belum Islam, masih adat istiadat jahiliyah, masih kultur jahiliyah, punya kebiasaan, kata sahabat yang sudah Islam ini tadi, kalau kita hendak bertempur, kita menggantungkan pedang-pedang dan tombak-tombak kami di sebuah pohon dengan keyakinan bahwa pohon itu mengandung barokah, sehingga pedang yang digunakan untuk bertempur ampuh, tombak yang digunakan untuk melempar ke arah musuh juga demikian, tepat sasaran, dan berbagai harapan. dengan menggantungkan pedang-pedang dan senjata mereka di pohon tersebut. Pohon itu disebut, dikenal dengan Dhatu Anwab. Disebut dengan Dhatu Anwab. Ketika sahabat yang masih junior ini melewati sebuah pohon besar, ingat kepada budaya yang lama, adat istiadat lama nenek moyang, kemudian meminta kepada Nabi, ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwaq kama lahum dhatu anwaq. Wahai Nabi, tunjuklah bagi kami sebuah pohon yang kami bisa menggantungkan pedang-pedang kami di pohon tersebut sebagaimana dahulu budaya ritual nenek moyang kami memiliki juga pohon Dhatu Anwab. Apa jawaban Nabi? Apakah kemudian Nabi mengatakan demi melestarikan budaya, bahwa budaya itu dilestarikan tidak diberangus, kata orang-orang sekarang? Apa jawaban Nabi sang pembimbing yang mencintai umat melebihi ibu-ibu mereka? Rasulullah mengatakan, Allahu Akbar, innaha sunan, kultum kama qalat Bani Israel, li Musa, ij'al lana ilahan, kama lahum alihah. Dimulai dengan pekikan takbir sebagai bentuk pengingkaran dari Nabi kepada permintaan dan permohonan sebagian sahabat tadi. Tidak diam Nabi sebagai pembina umat, tidak khawatir umatnya lari meninggalkannya, tidak khawatir dikatakan oleh umat ini sebagai orang yang jumud, tapi benar-benar amanat Islam disampaikan oleh Nabi. Kata Rasulullah, Allahu Akbar, maha besar Allah. Sungguh yang kalian ucapkan ini adalah sebuah ideologi, sebuah akidah, seperti yang pernah diminta oleh Bani Israel kepada Nabi Musa. Di saat mereka mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Musa, jadikanlah bagi kami sesembahan seperti mereka, Bani Israel yang lainnya itu juga punya sesembahan yang diyakini barokahnya, diyakini keramatnya. Maka Nabi kemudian mengatakan, latattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira' hatta law dakhalu juhra dhabbin ladakhaltumu. Sungguh demi Allah, kata Nabi, kalian wahai umatku akan mengikuti jejak dan metode Bani Israel, orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai-sampai kalau mereka memasuki lubang seekor hewan yang diberi nama Ad-Dhab, sungguh kalian akan mengikuti mereka dan masuk ke lubang binatang tadi. Kaum muslimin yang saya muliakan, hal ini terjadi di sebagian daerah di negeri kita. Meyakini keramat suatu benda, meyakini sebuah tempat tertentu mengandung barokah, tanpa ada berita dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala, ini disamakan oleh Nabi sebagai perbuatan kesyirikan. Ya, kita meyakini ada tempat-tempat yang barokah, yang kita mengimaninya. Seperti Masjidil Haram, tempat yang barokah. Dari mana kita tahu itu tempat barokah? Karena ada berita dari Allah dan dari Rasulnya, bahwa sholat di Masjidil Haram Mekah sama dengan 100,000 sholat di masjid lainnya. Itu barokahnya, salah satu barokahnya. Masjid Nabi di Madinah, barokah. Dari mana kita tahu barokah? Apakah dari nenek moyang atau adat istiadat? Jawabannya tidak. Berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa satu kali sholat di masjid Nabi sama dengan 1,000 kali sholat di masjid lainnya. Kita yakin masjid ini tempat yang barokah. Masjid ini tidak sama dengan kantor, tidak sama dengan rumah kita. Dan kita senang datang ke masjid, menghadiri majelis ilmu di masjid, karena ada barokahnya. Apa barokahnya? Mendapatkan doa para malaikat, ya. Sholat di masjid berjamaah itu 20 kali atau 25 sampai 27 kali lipat. Sholat sendiri, ya. Ini bentuk barokahnya. Dari mana kita tahu barokah ini? Dari logika kita atau dari kias atau dari kata ulama? Bukan, kata Nabi. Sehingga kita tidak boleh meyakini suatu benda mengandung barokah atau suatu tempat mengandung barokah kecuali ada berita dari Allah di dalam Al-Quran atau berita dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang ini beredar tidak hanya di negeri kita, ada benda-benda tertentu yang diyakini barokahnya. Akar bahar, besi kuning, aki ini dan aki itu. Iya kan? Kalau dia pakai besi kuning, ya, kata orang-orang di Jawa, ya, aman dari musuh. Sehingga ketika dia bepergian naik bis, lupa besi kuningnya gak ke bawah, tertinggal di rumah, dia bisa kembali lagi ke rumah ambil besi kuningnya. Dan benda-benda yang lainnya. Ketahui wahai saudaraku, seperti itu bukan bagian daripada Islam. Seperti itu wajib ditinggalkan karena itu membahayakan nasib kita di akhirat nanti. Melengkapi pengetahuan kita tentang tauhid dan bahaya kesyirikan. Suatu hari dikisahkan oleh sahabat Nabi, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin fa arsala rasulan alla yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watar aw qilada illa quti'at. Suatu hari kami bersama Nabi dalam perjalanan menuju medan tempur. Maka Nabi mengutus seorang utusan menuju kepada pasukan perang, mengumumkan sebuah syariat. Apa itu? Kata Nabi, agar tidak dibiarkan sebuah jimat yang dikalungkan di leher onta, baik yang terbuat dari watar. Watar itu apa? Tali busur tanah, tali busur panah yang sudah usang. Panah yang sudah gak dipakai untuk perang, tali busurnya sudah gak berfungsi. Itu di masa jahiliyah tidak dibuang, tapi disimpan dengan keyakinan mengandung barokah, bisa melindungi dari sihir, bisa melindungi dari gangguan setan dan yang lainnya. Maka oleh masyarakat jahiliyah dahulu, jimat ini dikalungkan di leher onta agar ketika perang terlindungi dari senjata lawan, atau dikalungkan di rumah, ya, agar terlindung dari sihir, diikat. Ada juga dari tapal kuda, ya, tapal kuda yang sudah usang digantung di rumah. Ada enggak? Ada. Nah, mari kita dengarkan bimbingan Nabi. Kata Nabi, tidak lagi dibiarkan sebuah jimat yang terbuat dari watar ataupun terbuat dari bahan lainnya yang dikalungkan di leher onta kecuali dipatahkan dan dibuang. Sahabat segera menyatakan, sami'na wa ata'na. Walaupun itu adat istiadat mereka, walaupun itu ritual yang mereka warisi dari nenek moyang, tapi mereka tunduk dan patuh kepada syariat Islam, tunduk patuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti dan realisasi pernyataannya, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kami bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, kurang kata. Kajian sesi pertama ini akan berakhir insyaallah 20 menit lagi atau pukul 11.45 menit. Untuk kemudian kita insyaallah menunaikan sholat zuhur berjamaah. Dan kemudian akan dilanjutkan sesi yang kedua insyaallah. Kaum muslimin yang saya muliakan, ini contoh tentang tauhid dan bahaya kesyirikan yang sangat tercela dalam Islam dan wajib kita ajarkan pula kepada anak istri kita. Kemudian kita pun mengimani apa yang diistilahkan dengan rukun iman. Rukun iman dalam Islam ini ada 6. Rukun Islam dalam agama, rukun iman dalam agama kita ini ada 6. Beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitab sucinya, kepada para rasulnya yang diutus, kepada hari akhir, hari kiamat dan hari kemudian, dan yang 6 terakhir, beriman kepada catatan takdir yang baik maupun yang buruk. Kaum muslimin yang saya muliakan, ini adalah keimanan kita. Sebagai contoh misal, keimanan kita kepada para rasul Allah. Di antara yang wajib kita imani, bahwa para rasul-rasul Allah itu adalah utusan-utusan yang Allah utus untuk membawa syariat dan menyampaikannya kepada umat. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa para utusan Allah itu menyampaikan persis apa yang Allah amanatkan kepada mereka. Tidak dilebihi dan tidak dikurangi. Kita beriman pula bahwa para rasul Allah itu diakhiri dan ditutup dengan siapa? Nabi Isa atau Nabi Musa? Hah? Nabi Muhammad, yakin? Kok ragu? Bahaya ini kalau ragu. Siapa Nabi penutup? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang Allah katakan dalam salah satu ayatnya. Makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Bukanlah Muhammad itu ayah salah satu pria di antara kalian. Karena Nabi enggak punya putra anak laki-laki yang hidup terus menurunkan keturunan. Putranya yang bernama Qasim meninggal dunia. Putranya yang bernama Abdullah meninggal dunia. Putranya yang bernama Ibrahim juga wafat. Nah, maka Allah beritakan dalam Al-Quran bahwa bukanlah Muhammad itu ayah dari salah seorang pria di antara kalian. Tetapi dia adalah seorang rasul, utusan Allah dan penutup para nabi. Oleh karena itu dalam banyak hadisnya Rasulullah menyatakan, wala nabiyya ba'di, dan tidak ada nabi lagi setelahku. Ini adalah keyakinan umat Islam yang tidak bisa ditawar-tawar lagi sebagai bentuk perwujudan keimanan kita pada rukun iman yang 4, yaitu beriman kepada rasul-rasul utusan Allah. Namun akhir-akhir ini keimanan ini akan digoncang. Keimanan kepada para nabi dan rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup akan digoncang oleh banyak pihak. Munculnya gerakan Ahmadiyah berbahaya. Ada nabi baru di India, Mirza Ghulam Ahmad namanya. Gerakan Al-Qiyadah Islamiyah yang ada erat hubungannya dengan Ghaffatar, ya, mengakui Ahmad Musaddiq sebagai nabi setelah Nabi Muhammad. Ulama sepakat, sejak dulu mazhab apapun, Maliki, Hambali, Syafi'i, Hanafi, Madhab apapun, semuanya sepakat, barang siapa yang mengklaim dirinya sebagai nabi atau meyakini, beriman ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah kafir, keluar dari Islam. Kalau Ahmadiyah, Ghafatar sudah jelas sebagai gerakan terlarang. Dalam fatwa MUI dan yang lainnya dinyatakan gerakan terlarang di Indonesia ini dan di negara-negara lainnya. Tapi yang berbahaya, ketika doktrin-doktrin ini diucapkan oleh pihak-pihak dan tokoh-tokoh yang mendapatkan legalitas, ini berbahaya. Yang wajib kita melindungi diri kita dan keluarga kita dari bahaya ini. Baru kemarin ini ada ucapan yang mengerikan dan menyedihkan dari salah satu tokoh dan pegiat gerakan Islam Nusantara. Salah satu tokoh dan pegiat gerakan Islam Nusantara yang bernama Ulil Absar mengatakan bahwa salah satu doktrin yang janggal dan menggelikan, lucu dan tidak pantas untuk didoktrinkan kepada umat Islam adalah keyakinan bahwa Nabi Muhammad sebagai nabi penutup dan bahwasanya tidak akan ada nabi atau rasul setelah beliau. Ini adalah keyakinan yang janggal dan menggelikan. Gimana kira-kira? Kalau yang menyatakan ini Usama bin Laden, kita tahu dia teroris. Ya. Kalau ini yang mengucapkannya seorang preman, gak akan didengar oleh umat. Tetapi diucapkan oleh seorang yang saya katakan mendapatkan legalitas di negeri ini. Dan disebarkan secara terbuka. Setelah sebelumnya, saya ingin menanyakan, rukun iman yang ketiga itu apa? Ketiga atau kelima itu? Kelima? Karena pertanyaannya mendadak jadi lupa. Rukun iman yang ketiga? Jazakallah khairan. Beriman kepada kitab-kitab suci yang Allah turunkan. Antara lain apa? Al-Quran. Yang terakhir dan yang terlengkap menutup dan menghapuskan kitab suci yang sebelumnya. Semua kitab suci yang sebelumnya itu dinyatakan berakhir. Beberapa waktu yang lalu, tokoh pegiat Islam Nusantara ini mengatakan, mari kita sadari baik-baik dan kita renungkan, jangan sampai ada anak kita yang buka internet, kemudian membaca tulisan-tulisan seperti ini, akhirnya anak kita jadi korban. Tergoyahkan rukun imannya. Goncang. Dia mengatakan, umat Islam semestinya juga membuka dan mengkaji Injil. Karena pada Injil itu ada kelebihan-kelebihan yang tidak ada pada Al-Quran. Dan Al-Quran itu ada kelemahan-kelemahannya. Wahai saudaraku, seiman dan se-Islam, ini tidak diucapkan di pasar-pasar atau di diskotik-diskotik, tapi ini diucapkan di majelis-majelis yang menamakan Islam oleh tokoh-tokoh yang namanya bernama Islam. Subhanallah. Kaum muslimin yang saya muliakan, betapa kita wajib untuk menanamkan kepada diri kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita se-Islam, tetangga kanan kiri, anak istri kita, untuk selalu belajar Al-Quran, belajar sunnah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena iman umat terancam. Terancam oleh adanya dua kutub yang tercela, dua kutub yang ekstrim, ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Ekstrim kanan munculnya radikalisme dan terorisme, ekstrim kiri yang memunculkan liberalisme dan sekularisme. Kita terancam dengan ini. Maka belajar Islam, membudayakan dan mensosialisasikan belajar Al-Quran, membacanya dan makna serta hukum-hukum yang terkandung dalamnya, merupakan tugas kita bersama. Kaum muslimin yang saya muliakan, di antara akidah kita, dan saya akan ungkapkan dengan sebuah pertanyaan, agama apa yang paling benar? Agama Islam. Yakin? Benar? Ada yang ragu? Kalau ada yang ragu, tolong jangan di Masjid Al-Abror. Pak Tamir ridho ada orang meyakini bukan Islam sebagai agama yang benar. Enggak ridho. Saya mewakili Tamir. Kalau ada yang meyakini bahwa ada agama lain yang benar selain Islam, monggo, silahkan, jangan di masjid kita. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar-benar diakui di sisi Allah hanyalah Islam. Dalam ayat lain Allah mengatakan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang memeluk agama selain Islam, tidak akan Allah terima darinya agama tersebut, dan dia di akhirat tergolong orang-orang yang merugi. Sudah keyakinan. Saya yakin nenek-nenek di desa-desa pun bisa menjawab. Nek, agama apa yang paling benar, Nek? Saya yakin dia menjawab, Islam, nak. Kalau Yahudi, kafir itu, nak. Kalau Nasrani, kafir itu, nak. Jelas, nenek-nenek. Tapi problemnya, di menit-menit terakhir majelis kita di sesi pertama ini, juga terucap dari pihak-pihak yang mendapatkan legalitas akademis di negeri ini dan memiliki media, mengatakan medianya adalah gerakan Islam Nusantara, bukan Islam Rahmatan Lil Alamin, tapi Islam Nusantara, mengatakan bahwa sebagaimana diucapkan oleh mereka ketika rombongan berangkat ke Frankfurt, Jerman, rombongan pegiat dan tokoh-tokoh Islam Nusantara berangkat ke Frankfurt bertemu dengan kawan-kawannya dari kalangan Yahudi dan Nasoro, mengatakan bahwa kami di Indonesia punya kegiatan atau program namanya Islam Nusantara. Di antara tujuannya adalah agar tidak ada satupun umat beragama yang meyakini bahwa hanya agamanya lah yang benar. Jadi nanti kita ini pun gak boleh meyakini Islam sebagai agama yang paling benar. Innad dina indallahil Islam itu harus dicomot dari Al-Quran. Saudaraku, se-Islam, tanggung jawab kita, pendidikan anak-anak kita, keselamatan negeri kita dari azab Allah. Jangan kita menantang Allah subhanahu wa ta'ala. dengan mencela Al-Qur'annya, mencela nabinya, mencela syariatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi diri saya, keluarga saya dan kaum muslimin semuanya dari berbagai kemungkaran. Amin ya rabbal alamin. Dengan ini berakhir sesi pertama kajian kita ini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.